senang sekali. Kalau begini aku pun jadi sibuk berusaha mengejar-ngejar dia. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya ku yang dimarahi? Di musim panas merupakan hari bermain gembira. Sang gajah terkena flu. Pilek tiada henti-hentinya. Sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Sehari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya ku yang dimarahi? Di musim panas merupakan hari bermain gembira. Sang gajah terkena flu. Pilek tiada henti-hentinya. Sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Oh sibuk.